Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd fa inna khayral hadis kitabullah wa khayral hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin fin nar. Akhwani fi din, a'azakumullah. Masih kita pada hadis yang ke-10 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib-thayyib. Wa inna Allah ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia, orang-orang yang beriman, dengan apa yang Allah perintahkan kepada para nabi. Ya ayyuhar rusul kulu min thayyibat wa'malu shaliha. Makanlah dari yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang saleh. Disebutkan Allah thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib, kemudian diperintahkan makanlah yang thayyib-thayyib. Inna Allah, sungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Hendaklah kalian makan makanan yang baik-baik. Sampai kita pada ucapan Ibnu Rajab dalam syarahnya. Wa kadza qala fi man waritha malan min abi. Demikian pula seorang yang menerima warisan harta dari bapaknya. Wa kana abuhu yabi'u mimman takrah mu'amalatuh. Dan bapaknya adalah seorang yang menjual sesuatu yang dimakruhkan untuk bermuamalah dengannya. Bagaimana hukumnya? Maka kata Sufyan rahimahullah, yatasaddaq minhu bimiqdarir ribhi. Hendaklah disedekahkan dengan sekadar keuntungannya saja. Jadi dihitung perdagangannya, yang muamalahnya dikatakan makruh atau jelek. Supaya thayyib, maka dikeluarkan hartanya sesuai dengan keuntungannya saja, bukan modalnya. Modalnya adalah milik bapaknya, yang berarti itu adalah warisan kamu yang thayyib. Tetapi keuntungannya dari keuntungan yang jelek. Maka sedekahkan semekdar, seukuran keuntungannya saja. Wayakhudul baqi, dan mengambil sisanya. Wa qad ruwiya an ta'ifatin minas sahabah, dan diriwayatkan pula dari kelompok dari sahabat seperti itu juga, mensedekahkan keuntungannya saja. Minhum Umar bin Khattab, di antaranya pendapat Umar bin Khattab dan juga Abdullah ibni Yazid al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Wal masyhurun an Imam Syafi'i, dan yang masyhur dari pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah tentang harta yang haram, annaha tuhfad wa la yatasaddaq biha hatta yadhhar mustahiquha. Ada pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i bahwa harta yang haram tadi tuhfad, dijaga, dipelihara, tidak dipakai sama sekali sampai diketahui siapa yang berhak. Tetap yabqa tuhfad, disimpan terus, la yatasaddaq biha, tidak disedekahkan, hingga yadhhar mustahiqha, hingga tampak dan diketahui siapa yang berhaknya. Wa kana al-Fudail ibn Iyad yara anna man 'indahu malun haramun la ya'rif arbabahu. Kata Fudail ibn Iyad, beliau berpendapat bahwa siapa yang memiliki harta yang haram yang dia dalam keadaan tidak mengetahui siapa pemiliknya, annahu yutlifuhu, وَيُلْقِيهِ فِي الْبَحَرِ. Kata Fudhalah bin Iyad, maka harta itu dimusnahkan, lemparkan ke lautan. وَلَا تَصَدَّقْ بِهِ, dan jangan bersedekah dengan harta yang haram. Ini pendapat qaulun. Kenapa tidak bersedekah? Kata beliau, kata Fudhalah bin Iyad, karena itu adalah perkara yang tidak thayyib, harta dari yang haram, maka jangan disedekahkan. Dengan dalil innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib-thayyib. Sedangkan malal haram itu khabith, tidak thayyib. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kata beliau, yutlifuhu, dihancurkan, dimusnahkan atau dilemparkan ke laut. Wa qala la yataqarrab ila Allah illa bil thayyib. Kata Fudhalah bin Iyad, jangan bertaqarrub kepada Allah dengan sesuatu yang tidak thayyib. Tetapi yang sahih, kata Ibn Rajab, adalah as-sadaqatu bihi. Yang benar adalah disedekahkan. Tidak ada perintah untuk memusnahkan sesuatu harta. Ima dikembalikan kepada yang berhak kalau mampu. Kalau tidak bisa karena orangnya tidak jelas siapa, maka disedekahkan, dikembalikan kepada kaum muslimin. Li'anna itlafal mal wa idha'atuhu manhiyun 'anhu. Apa dalilnya? Kalau Ibn Rajab menyatakan yang lebih sahih, bukan dibuang ke laut, bukan dimusnahkan, tetapi disedekahkan. Karena kata beliau, yang namanya memusnahkan atau membuangnya ke laut dan sejenisnya, itu adalah idha'atul mal. Idha'atul mal itu membuang sia-sia harta, dan itu haram dalam agama ini. Manhiyun anhu, dilarang. Dan itu tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mentabdir suatu harta, suatu manfaat, maka dia adalah ikhwan syaitan. Sehingga tidak boleh disia-siakan. Tetapi untuk dimanfaatkan, siapa yang berhak untuk memanfaatkan? Qanifidina azakumullah, ketika tidak diketahui yang berhak, maka kembalikan kepada kaum muslimin sebagai sadaqah. Atau lebih tepatnya, kembalikan kepada baitul mal al-muslimin. Wa irfaduhu abadan ta'rid lahu lil itlaf. واستيلاء الظلم عليه والصدق به ليست عن مكتسبه حتى يكون تقربا منه بالخبيث. Dan ketika disedekahkan, kata Ibnu Rajab, dalam keadaan itu bukan sebagai sedekah, bukan sebagai taqarruban ila Allah. Kata Fudhalah bin Iyad tadi apa? Kalau disedekahkan berarti dia mendekatkan diri pada Allah dengan harta haram, itu enggak boleh. Iya, kalau sedekah. Tetapi ini bermakna memberikan kepada kaum muslimin, fuqara wal masakin, atau kepada baitul mal, tetapi bukan dalam bentuk sedekah. Dan itu bukan taqarruban ilallah, hanya tabarru'an, berlepas diri dari harta yang haram. Demikian kata para ulama, termasuk Syekh bin Baz rahimahullah, menyatakan bahwa itu bukan sedekah. Sebagaimana fatwa beliau ketika ada orang yang secara terpaksa, karena kalau tidak terpaksa tidak boleh menyimpan hartanya di bunuk ribawiyah, di bank-bank riba. Tetapi kalau darurah menyimpannya di bank-bank ribawiyah dan kemudian mendapatkan keuntungan, maka dikembalikan kepada kaum muslimin, dan itu bukan sedekah, bukan taqarruban ila Allah, tapi tabarru'an min malil haram, tetapi berlepas diri dari harta yang haram. Berlepas diri dari harta yang haram. Bagi dia itu adalah haram sehingga dia harus berlepas diri. Tetapi bagi mereka-mereka, orang-orang yang berhak fuqara wal masakin, maka itu bukan harta riba. Bukan harta riba. Sehingga diberikan kepada mereka, halal bagi mereka. Qanibidina azakumullah, demikian fatwa-fatwa para ulama. Dan pendapat beliau Syekh bin Baz sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibn Rajab dalam kitab kita ini. Qala, dikatakan, li'anna itlafal mal idha'atuhu manhiyun anhu, wa irsaduhu abadan ta'ridun lahu lil itlaf. واستيلاء الظلم عليه والصدق به ليست عن مكتسبه حتى يكون تقربا منه بالخبيث وإنما هي صدقة عن مالكه. Maka apa yang dia keluarkan tadi, imma sadaqah untuk pemilik hartanya yang tidak diketahui siapa, yang pernah dicuri, pernah dirampas, pernah dirampok, atau seperti yang dikatakan tadi, tabarru'an, berlepas diri dari harta tersebut. liyakuna naf'uhu lahu fil akhirah, agar menjadi manfaat untuknya di akhirat nanti. Haitsu yata'addar 'alaihi lintifa' bihi fid dunya, ketika dia tidak bisa memanfaatkannya di dunia karena tidak tahu hartanya di mana, hilang, maka si pemilik yang asli tidak bisa memanfaatkan harta itu. Mudah-mudahan ketika kamu sedekahkan, si pemilik yang asli itu di akhirat akan mendapatkan manfaat dari hartanya. Qanifirina azakumullah, itu kata Ibnu Rajab rahimahullah. Adapun pendapat yang lain kemarin kita baca, harus ada niat. Innamal a'malu bin niat. Dan ada orang yang niat sedekah, maka mendapatkan nilai sedekah. Waduh, hilang uang saya. Gelisah dia, cari-cari-cari, gak ketemu. Sudahlah, kita niatkan saja sedekah bagi orang-orang yang menemukannya. Maka dia mendapatkan pahala. Tetapi orang yang tidak ridho, marah-marah dan menyatakan kurang ajar, siapa yang menyurinya, semoga dia mendapatkan, ditimpa penyakit ini, penyakit itu, mudah-mudahan begini, mudah-mudahan begitu. Didoakan doa-doa kejelekan karena jengkel sama yang nyurinya. Tidak ridho. Apakah ketika pencurinya taubat disedekahkan, dia dapat pahala? Atau tidak dapat pahala? Innamal a'malu bin niat. Niatnya dia sama sekali tidak ingin hartanya dimakan orang lain. Tidak. Tidak ridho dimakan orang lain. Marah besar. Maka berbeda dengan orang yang mengikhlaskannya. Hati-hati. Makanya orang-orang yang kehilangan sesuatu, daripada hilang beneran, lebih baik hilang secara zahir, tapi secara catatan di akhirat tidak hilang. Bagaimana caranya? Ikhlaskan saja. Jadi setelah berupaya untuk mencarinya dan tidak ketemu, ikhlaskan. Ya Allah, aku ikhlas. Mudah-mudahan itu menjadi catatan amal baikku di akhirat. Maka niat itu akan menjadi sesuatu amalan saleh. Berarti hilangnya tidak hilang beneran. Hilang secara zahirnya, tetapi secara catatan di akhirat tetap tercatat bahwa kamu pernah beramal dengan harta sekian. Qanibina azakumullah wa qawluhu, dan ucapannya dalam hadis tersebut. Kita lanjutkan hadisnya. Thumma dhakara ar-rajulu yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-samaa ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Kelanjutan hadisnya, kata Nabi, kemudian beliau menyebutkan seseorang yang mengadakan perjalanan panjang. Yutilus safar artinya mengadakan safar yang tawil, yang panjang. Asy'atha aghbara, kusut rambutnya dan berdebu. Yamudu yadaihi ila sama, menjulurkan tangannya ke langit, kemudian memanggil dengan kalimat ya Rabbi ya Rabbi. Ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana akan dikabulkan orang yang seperti ini doanya? Bagaimana akan dikabulkan doa orang yang seperti ini? Kata Ibnu Rajab, hadza al-kalam asyara fihi ila adabid du'a. Ucapan ini dari Nabi mengisyaratkan kepada adab-adab berdoa. Artinya seorang yang adab-adab berdoanya sudah bagus, tetapi tetap enggak dikabulkan. Kenapa? Malbasuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Terhalang dikabulkannya doa karena dia memakan makanan yang haram, memakai pakaian yang haram. Padahal adab-adab doanya sudah bagus. Apa itu isyaratnya? Ilal asbab allati taqtadi ijabatuh, dan juga disebutkan adab-adab, atau di samping adab-adab, sebab-sebab dikabulkannya doa. Apa adab-adab yang terkandung di sini? Mengangkat tangannya ke langit dan memanggil dengan nama ya Rabbi ya Rabbi. Ini adab-adab doa, memanggil dengan nama Allah Al-Husna, dan juga mengangkat tangan. Enam. Dan disebutkan pula sebab-sebab terkabulnya doa. Apa sebab-sebab terkabulnya doa yang disebutkan dalam hadis ini? Yakni dia dalam keadaan safar. Orang yang safar, kusut berdebu, doanya terkabul. Tetapi ada penghalang-penghalang terkabulnya doa. Maka di sini disebut tiga perkara. Disebutkan adab-adab doa, disebutkan sebab-sebab dikabulkannya doa, dan disebutkan pula penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ilama yamna' min ijabatihi, Disebutkan pula apa-apa yang menghalangi terkabulnya doa. Fadzakara minal asbabil lati taqtadi ijabatud du'a, maka disebutkan apa sebab-sebab terkabulnya doa. Empat perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama, italatus safar, mengadakan safar, khususnya safar-safar yang jauh, safar yang panjang. Awas safar bimujarradihi yaqtadi ijabatud du'a, bahkan safar bimujarradihi, safar bimujarradihi maksudnya safar mutlak, safar panjang ataupun pendek, itu sudah cukup sebagai penyebab ijabatud du'a, penyebab dikabulkannya doa. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikatakan oleh beliau alaihi salatu wasallam, salatu da'awatin mustajabat, ada tiga doa yang dikabulkan, la syakka fihinna, enggak ada keraguan lagi tentangnya. Da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi. Wa da'watul musafir, doanya seorang musafir. Wa da'watul walid liwaladihi, dan doanya seorang bapak untuk anaknya. Doanya orang tua kepada anaknya. Demikian akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Wa indahu da'watul walid ala waladihi, dan termasuk di dalamnya doanya bapak kepada anaknya. Hanya saja lafaz yang kedua ini atau lafaz yang berikutnya ini, ala waladihi, doa jelek terhadap anaknya pun termasuk dikabulkan. Hati-hati. Hati-hati para orang tua. Jangan sampai karena marahnya mendoakan doa jelek. Mestinya ketika marah doakan doa baik. Semoga dia menjadi anak yang saleh. Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang saleh, gitu. Jangan ketika marah, mudah-mudahan kamu kualat, mudah-mudahan kamu ditimpa petaka, mudah-mudahan, astagfirullahaladzim. Hati-hati. Hati-hati para al-walid wal-walidah terhadap anak-anaknya. Qanibin a'azakumullah, hadis ini dikatakan hadis hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad dan juga Imam Bukhari, namun di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bukan dalam Sahih Bukhari. Wa sahahahu Ibnu Hibban, dan memiliki syawahid, memiliki pendukung-pendukung yang yataqawwa bihi, yang akan menyebabkan dia menjadi kuat hadisnya, yaitu dari hadis Uqbah Ibnu Amir yang di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Berarti di sini salah satunya doa yang dikabulkan, da'watul musafir, doanya orang yang safar. Maka Nabi sudah menyebutkan, ar-rajul yutilus safar, memanjangkan safarnya, berarti memiliki penyebab terkabulnya doa. Yang kedua, atau sebelum yang kedua masih ada lanjutannya, wa mata tala safar kana aqrab ila ijabati du'a, maka kalau safar sudah menunjukkan sebab dikabulkannya doa, maka berpanjang safar, semakin panjang safarnya, semakin dekat untuk dikabulkan doa. Li'annahu madhinnatu husulin kisarin nafsi, karena biasanya safar yang panjang menyebabkan luluhnya hati, inkisar an-nafs. Orang yang dalam safar yang panjang biasanya betul-betul hatinya sangat lembut. Kenapa lembut? Dalam keadaan dia sudah capek, lelah, payah, kangen, rindu sama keluarganya, sama anak-anaknya, berat. Karena safar dikatakan qita'atun minal 'adzab. Safar disebut dalam riwayat yang sahih adalah qita'atun minal 'adzab, sepotong azab. Yang namanya azab tidak nikmat. Yang namanya azab itu berat. Sehingga orang yang dalam keadaan berat biasanya hatinya sangat dekat dengan Allah, lembut, mudah nangis, mudah keluar air mata. Doa orang yang seperti ini akan dikabulkan. Doa orang yang hatinya seperti ini biasanya mudah dikabulkan. Bitulil ghurbah anil awtan, karena jauhnya dari negerinya. Wa tahammul masyaq, dan karena memikul beban yang susah, yang berat. Wal inkisar an a'zami asbabi ijabati du'a, sedangkan inkisar salah satu penyebab-penyebab terkabulnya doa. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, inkisar tadi ini adalah sesuatu yang tidak bisa direncanakan. Tetapi itu akan muncul sendiri ketika seorang itu betul-betul berharap kepada Allah, betul-betul ingin mendapatkan dari Allah dikabulkan doanya. Biasanya orang itu otomatis, karena sangat berharap, merengek kepada Allah, melelehkan air mata, gemetar, terisak. Ini doa yang sepertinya akan dikabul. Dan biasanya orang-orang yang safar demikian keadaannya. Walaupun tidak demikian, tetapi safarnya sudah disebut oleh Nabi sebagai penyebab terkabulnya doa. Qulibna a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Yang kedua, yang dikatakan sebagai penyebab terkabulnya doa adalah husulut tabadzul fil libasi wal hayati bisy'ati wal ikhbar. Sebab dikabulkan doa yang kedua adalah terjadinya tabadzul fil libas wal hay'ah bisy'ati wal ikhbar. Ketika orang tersebut tabadzul, tabadzul itu bajunya lusuh, pakaiannya kusut, rambutnya kusut, berdebu, itu dikatakan tabadzul. Mutabaddilan adalah seperti itu. Wal hay'ah, bentuk orang yang seperti itu, bisya'fi wal ikhbar, dengan kusut dan dengan debu, ini juga penyebab-penyebab terkabulnya doa. Minal muqtadayat li ijabati doa. Ini adalah konsekuensi-konsekuensi yang menyebabkan terkabulnya doa. Kama fil hadisil masyhur, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rubba ash'atha aghdara dhitimrayn madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Hadis dalam Sahih Muslim. Bisa jadi seorang yang lusuh, kusut, yang tidak memiliki kecuali dua pakaiannya saja, madfu'un bil abwab, yang ditolak di pintu, enggak diterima oleh orang-orang ketika bertamu. Bisa jadi orang yang seperti itu, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Bisa jadi orang seperti itu bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan kabulkan untuknya. Sungguh demi Allah ini akan terjadi. Sungguh demi Allah akan begini. Terjadi betul-betul. Orang yang seperti itu kadang, kata Nabi, demikian keadaannya. Walamma kharaja Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Nabi keluar untuk salat istisqa, kharaja mutabaddilan mutawadi'an mutadarri'an. Nabi keluar dalam keadaan mutabaddilan, dalam keadaan berpakaian lusuh, tawadhu', mutadarri'an, tunduk kepadanya. Wa kana mutarrif ibnu Abdullah qad hubisa lahu ibnu akh falabisa qulqani thiyabihi wa akhadha akazatan biyadihi faqila lahu ma hadha qala astakinu li rabbi la'allahu an yashfa'ni fi ibni akhi. Mutarrif ibnu Abdullah qad hubisa lahu ibnu akhi, dia saudaranya, anak pamannya, anak saudaranya di penjara, ditangkap. Maka Mutarrif memakai pakaian yang paling jeleknya, kemudian mengambil tongkat di kayunya, apa di tangannya, kemudian dia berangkat. Dikatakan, "Mahada, kenapa kamu seperti ini?" Qala astakinu li rabbi, aku merendah di hadapan Rabbku agar Allah mengabulkan aku dan memberikan syafaat kepadaku agar doaku terhadap akhiku, saudaraku, dia kabulkan. Qulibna a'azakumullah. Apalagi tentang asy'atha aghdara. Hah? Yaitu kisah tentang atau riwayat tentang orang-orang yang haji, yang mereka berpakaian-pakaian ihram, kemudian mereka berkumpul di padang Arafah dalam keadaan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga dalam hadis-hadis tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan membanggakannya kepada seluruh para malaikat dan penduduk langit. Lihat hamba-hambaku lusuh dan berdebu karena aku. Lusuh dan berdebu karena aku. Ash'atha aghbar. mereka lusuh dan berdebu karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kusut dan berdebunya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena safar jihad misalnya, karena safar haji misalnya, karena safar dakwah misalnya, sehingga dia as'atha aghbara. Maka orang seperti ini penyebab pula terkabulnya doa. Baik, ats-tsalits, yang ketiga. Maddu yadayhi ila as-sama. Termasuk penyebab terkabulnya doa adalah menjulurkan tangan ke langit, yakni mengangkat tangannya. Wa huwa min adabid du'a allati yurja bisababihi bisababiha ijabah. Dan itu adalah adab-adab doa yang diharapkan dengan adab ini akan dikabulkan doanya. Wa fi hadis Salman anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan dalam hadis Salman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah ta'ala hayyun karim yastahi idza rafa'a ar-rajul ilayhi yadayhi an yaruddaha sifran khaibatain. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pemalu dan dermawan. Dermawannya ini maha memberi. Maka Allah malu jika seseorang mengangkat tangannya kepadanya. Allah malu untuk tangannya diturunkan dalam keadaan kosong, dalam keadaan nol. Allah malu kalau sampai orang tadi menurunkan tangannya dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Kharrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Daud. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Tirmizi dan Ibnu Majah. Disebutkan pula hadisnya oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan dalam Sahih Ibn Hibban dan juga oleh Al-Hakim dalam mustadraknya. Wasahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi, disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Wa jawwada isnadahu Al-Hafidz, dan dianggap sanadnya jayyid oleh Al-Hafidz Ibn Hajar di dalam Fath. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, yang ketiga dari adab-adab doa dan penyebab terkabulnya doa adalah dia dalam keadaan mengangkat tangannya ke langit. Wa ruwiya nahwuhu min hadisi Anas wa Jabir wa ghairihima, dan diriwayatkan pula semakna dengan ini dari Anas ibn Malik dan dari Jabir ibn Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Berarti ada syahid-syahid dari sahabat yang lain. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yarfa' yadayhi fil istisqa, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat tangannya, yaitu dalam doa al-istisqa. Hatta yura bayadu ibtayhi, hingga terlihat putihnya ketiak beliau. Berarti mengangkatnya tinggi sehingga terlihat ketiaknya. Wa rafa'a yadayhi yawma badrin, dan mengangkat tangannya ketika perang Badr. Yastansir alal musyrikin, meminta kemenangan terhadap musyrikin. Hatta saqata rida'uhu 'an mankibayhi, hingga jatuh selendangnya dari pundaknya, karena mengangkat tangannya sehingga jatuh kainnya. Disebut selendang, sesungguhnya bukan selendang. Bukan selendang yang seperti kalian pahami, selendang-selendang para wanita, tetapi sejenis baju yang dia hanya ditaruh di pundaknya begitu, tidak dipakai. Bentuknya hanya kotak saja, hanya tangannya dimasukkan, tangannya dimasukkan. Dan kadang-kadang tidak, hanya ditaruh di pundaknya. Panjang. Nah, ketika beliau mengangkatnya, maka jatuh kain tersebut, ridaknya. Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangannya, dan itu salah satu penyebab terkabulnya doa. Wa qad ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi sifati raf'i yadayhi, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bentuk-bentuk mengangkat tangan di dalam berdoa. Anwa'un mutaaddidah, diriwayatkan bentuk-bentuknya bermacam-macam. Fa minha annahu kana yushiru bi asbu'ihi as-sababa faqat, pernah Rasulullah SAW mengangkat tangannya dengan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya saja. Ya Allah, begitu. Ya, ini mengisyaratkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisyaratkan tentang Esa Ahad. Wa ruwiya anhu annahu kana yaf'al dzalika 'ala al-mimbar, dan diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW pernah berbuat demikian di atas mimbar. Diriwayatkan dari hadis Ammar Ibni Ruwaibah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga dalam Sahih Muslim dan juga Nasai dan Abu Dawud. Naam. Wa dhahaba jama'atun wa fa'alahu lamma rakiba rahilatih, dan juga beliau pernah melakukan hal yang sama ketika menaiki kendaraannya, naiki untanya. Ini berdoa dengan menunjuk dengan cari telunjuknya. Dan yang ketiga ini diriwayatkan juga oleh Muslim dalam khutbahnya dalam haji wada' di atas kudanya, di atas untanya, dan lain-lainnya disebutkan dalam hadis Jabir yang panjang ketika mensifati sifat hajinya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan dua perkara, bahwa Rasulullah SAW berdoa di mimbar dan Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jari tangannya. Barakallahu fikum. Wa dhahaba jama'atun minal ulama'i ila anna du'a al-qunut fi salati yushiru fihi bi asbu'ihi. Demikian pula sekelompok dari para ulama berpendapat bahwa doa qunut ketika salat juga mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Siapa yang berpendapat demikian? Jama'atun minal ulama, minhum diantaranya Al-Auza'i wa Sa'id ibn Abdul Aziz wa Ishaq ibn Rahuya wa qala ibn Abbas wa ghairuh, dan berpendapat Ibn Abbas dan lainnya, hadha wal ikhlas fid du'a, ini yang namanya ikhlas dalam doa. Ya Allah, inna nas'aluka ya Rabbi ya mujib ad-da'awat, dengan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Wa ibn Sirin, dan juga dikatakan oleh Ibn Sirin, idza asnaita 'ala Allah fa ashir bi asbu'in wahidah, kalau engkau menyanjung dan memuji-muji Allah ketika berdoa, maka isyaratkanlah dengan jari telunjukmu bi asbu'in wahidah, dengan satu jari, yakni dengan seperti kita at-tahiyyah memuji Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Demikian pula ketika memuji Allah dalam berdoa, ya Rabbi innaka anta arhamar rahimin, innaka anta ghafurur rahim, innaka anta mujibat sa'ilin, dengan mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Wa minha, dan diantaranya, annahu rafa'a yadayhi wa ja'ala dhuhurahuma ila jihatil qiblah wa huwa mustaqbiliha. Bentuk lainnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mengangkat tangannya dan menjadikan punggungnya, punggung tangannya menghadap kiblat, dan kamu dalam keadaan menghadap kiblat. Menghadap kiblat berarti begitu, tangannya, punggungnya menghadap kiblat begini. Nah, wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhahu, dan dijadikan perut tangannya di wajahnya. Naam. Ini juga diriwayatkan. Wa qad ruwiyat hadhihi sifah, diriwayatkan sifat-sifat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa istisqa. Wastahab ba'dhum rafa' fil istisqa ala hadhihi sifah. Dan beberapa ulama menganjurkan untuk mengangkat tangannya dengan sifat seperti ini dalam doa istisqa, di antaranya Al-Juzjani rahimahullahu taala. Naam. Yani meminta hujan. Allahumma suqya rahma la suqya adab. Allahumma aghithna ghaithan mughitha. Allahumma, ini hawalaina wala alaina, dengan seperti ini. Wa qala ba'dhu salaf, dan berkata pula sebagian salaf, rafa' ala hadzal wajh tadarru', mengangkat tangan dengan bentuk seperti ini merupakan tadarru'an, ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa minha 'aksu dhalik, tetapi diriwayatkan pula yang sebaliknya. Wa qad ruwiya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi yang demikian dalam salat istisqa, dan ini yang lebih masyhur ma'ruf indal ulama. Ini dibalik begitu. Nah, mengarah kepada para hadirin atau kepada para orang-orang yang salat istisqa. Wa ruwiya an jama'atin min as-salaf annahum kanu yad'una kadzalika. Demikian pula para salafus saleh berdoa seperti itu. Ini bukan begini, tetapi dibalik. Khusus pada doa istisqa. Allahumma aghithna ghaizan mughitha. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma isqina suqya rahmah la suqya adab. Dan selanjutnya dan seterusnya. Qala ba'duhum arrafa ala hadzal wajh istijaratun billahi azza wa jal wasti'adat bihi. Ini mengangkat dengan model seperti ini adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan. Kan istijarah dengan isti'adah hampir sama maknanya. Istijarah minta pembelaan, isti'adah minta perlindungan. Yang berpendapat demikian diantaranya dari para sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza sta'adha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau beristi'adzah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang jelek, rafa'a yadayhi ala hadzal wajh, juga meminta dengan membalikkan tangannya. Ketika berdoa seperti ini meminta yang baik-baik, ketika isti'adzah a'udzu billahi minal adzab, dibalik tangannya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Khallat Ibn Sa'ib mursalan. Disebutkan hadisnya mursal da'if. Wahuwa da'if. Disebutkan oleh Al-Haythami. Enam. Yang terakhir ini. Yang terakhir. Bahwa Rasulullah SAW kalau berdoa berlindung dari azab di balik. Ini da'if riwayatnya. Wa min harafu yadaihi ja'ala kafaihi ila sama wa zuhuruhuma ila al-ard. Di antaranya diriwayatkan pula mengangkat tangannya ke atas, ke langit, dan punggungnya ke bumi. Berarti begini. Perutnya ke langit, punggungnya ke bumi. Wa qad warada al-amr bidzalika su'al Allah azza wa jal fi ghairi hadits. Dan banyak yang demikian diperintahkan dalam sekian hadis. Dari Ibn Umar, dari Abu Hurairah, dari Ibn Sirin, bahwa mengatakan anna hadza huwa du'a wa su'alillah. Demikianlah yang namanya meminta pada Allah. Demikianlah yang namanya meminta kepada Allah taala, kata mereka. Yani begini. Sebagaimana meminta mesti begini keadaannya. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Berarti ada yang begini diriwayatkan, ada yang begini diriwayatkan. Nah, dan istisqa khususnya begini diriwayatkan. Wa minha aksu dhalik. Dan ada pula yang sebaliknya. Yang tadi begini. Ada yang sebaliknya. Huwa qalbuka fayhi wa ja'ala zuhuruhuma ila sama. Yaitu membalik tangannya dan punggungnya ke langit, sedangkan perut tangannya ke bumi. Dan ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas ibn Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam istisqa, ketika beliau doa istisqa. Fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama, bahwa beliau mengisyaratkan dengan punggung tangannya ke langit. Allahumma aghithna. Naam. Dan ini terjadi. Wa kharaja al-Imam Ahmad rahimahullah wa lafdhuhu fa basata yadayhi. Beliau membentangkan tangannya. Wa ja'ala dhahirahuma mimma yalis sama, dan dijadikan apa yang merupakan punggung telapak tangannya, dijadikannya di arah langit. Berarti begitu. Wa kharaja Abu Dawud, dan keluarkan juga oleh Abu Dawud, dan lafadznya istasqa hakadha. Nabi meminta hujan dengan berdoa seperti ini. Yakni memanjangkan tangannya, menjulurkan tangannya, dan jadikan perut lapak tangannya ke arah langit. Demikian bentuk-bentuk berdoa. Berarti kita mendapatkan dalam hadis ini tentang penyebab-penyebab terkabulnya doa. Yang pertama safar, yang kedua pengatangan, yang ketiga angkat tangan. Terus yang keempat yang keempat belum dibaca. Rabi' al-ilhah alallah. Yang keempat adalah al-ilhah. Ilhah itu merengek minta. Ya Rabbi, ya Rabbi. Itu adalah sesuatu yang hak. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu, i'dilu wa aqrabit taqwa. Janganlah kebencian kita pada satu kaum menyebabkan kita berbuat tidak adil, kemudian menyalahkannya. Padahal rengekan-rengekan mereka itu benar. Cuma salahnya jangan di mikrofon. Ya, maaf ya. Ganggu orang. Ya Allah. Sesungguhnya benar. Doa merengek itu bagus. Tetapi jangan pakai mikrofon sampai saat telepon kedengar semua. Kamu sendiri tadarru'an ilallah. Berdoa pada Allah, meratap kepada Allah SWT. Jangan riya, jangan minta dipuji supaya orang tahu semua. Jangan. Ud'u. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tadarru'an wa khufyah, dengan merendah, dengan lirih, dengan khafi, bukan dengan menjerit-jerit. Tetapi cara merengek itu memang merupakan penyebab terkabulnya doa. Sehingga kalau kamu doa sendirian di malam hari, merengeklah kepada Allah, merataplah kepada Allah ta'ala, panggil Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam hadis ini. Ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, barakallahu fikum. Tetapi empat penyebab terkabulnya doa, tetap doanya tidak dikabulkan. Padahal empat penyebab terkabulnya doa itu ada pada orang tadi. Kenapa kok doanya tidak dikabulkan? Karena pakaiannya tidak thayyib, makannya tidak thayyib, minumannya tidak thayyib, dibesarkan dari sesuatu yang tidak thayyib. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Kamu bisa ngangkat tanganmu karena punya kekuatan-kekuatannya dari makanan yang haram. Kamu bisa ibadah dengan memakai pakaian-pakaian dari yang haram. Kamu bisa memanggil ya Rabbi karena kamu punya tenaga-tenaganya dari minuman makanan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, kata Nabi. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Sehingga yang doa yang dikatakan dikabulkan kalau wujudu asbabih wa adamu, wujud adanya penyebab-penyebab diterimanya doa dan hilangnya al-mawani', adam al-mawani', itu baru dikabulkan doanya. Penyebab-penyebab diterimanya ada, penyebab-penyebab tertolaknya enggak ada, baru doa itu diterima. Ini ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذنallah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.